angin peting bawa kuring ka manehna. Ku hoyong patepung rarai, ku hayang pa amprok jongho. Kedali santur pasini, duh angin pangjajapkeun kerentesna hate. Nakunaon si manehna. Angin peting bawa kuring ka manehna. Ku hoyong patepung rarai, ku hayang paamprok jongok kedali santura pasin. Duh angin pangjajapkeun kerentesna hate. Nakunaon si manehna teu aya datang. Naon kasalahan kuring tepi kalu ngantunkeun tanpa alasan. Bisi kuring boga dosa, dosa anu teu karasa. Kuring menta dihampura, teu dihaja. Rasa kuring tos ngancik dina ragana. Raga jeung nyawa tos diserahkeun sagalana. Pisi kuring boga dosa, dosa karasa. Kuring menta dihampura, teu dihaja. Rasa kuring tos ngancik dina ragana. Raga jeung nyawa tos diserahkeun sagalana. Hirup hayang babarengan, pae hayang sakuburan. Sanajan loba gantina, tapi cinta mung hiji. Lain kasep anu mawa cinta, tapi cinta anu mawa kasep. Lain kasep anu mawa cinta, kasep anu medal tina cahya, cahya titipan yang widi. kuring makhluk nu dibere nyawa. Rasa cinta pasti aya. Kuring makhluk nu dibere nyawa, rasa cinta pasti aya. Cinta warisan tinu kawasa, langgeng suci tur abadi. Cinta warisan tinu kawasa, mun pareng nya aya jodoh, kuring sumpah harek bakti nurutkeun parentah Nabi. Istri teh kudu ngabakti. Kuring sejak bade gumati, sanajan can jadi salaki. Sokomo lamun tos ngahiji, kuring rek sumerah diri. Duh angin, ulah talangke, cumpang nepikeun ieu rasa. Rasa nu ngait ku tali goni, gapuraning rasa cinta. Cumpang nepikeun angin ieu rasa. Sokomo lamun tos ngahiji, kuring rek sumerah diri. Sejarah katukang dipapai ku cipta Sabab geus jadi istilah wong salah satruning Allah mangyanto baca wong salah satruning Allah. Lamun kersenang teheran langkai ling ka pangeran tecara menang musibat kakarama eling pertobat lampa nukaliwa moka sorang deui jadi pamunang kerno bakal datang anu atau najan suka-suka jadi korban perasaan duh layang mas cepi nyore yang lampakat tukang leumeungeutna cocongan jalana karancaga lu mas asikin jang bei karancaga lu bueli meung pengecakeut sesonoan da inji urang patebi jang wandi jang kur urang pa